Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-33 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang orang-orang yang mendapatkan teduhan di hari kiamat. Ketika manusia dalam keadaan panas dan susah, Allah SWT memuliakan sebagian orang-orang yang beriman dengan memberikannya teduhan, yaitu berada di bawah bayangan arsy Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, Sab'atun yudhilluhumullah ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah SWT akan memberikan teduhan kepada mereka di dalam teduhannya pada hari di mana tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah SWT. Kemudian beliau SAW menyebutkan 7 golongan. Yang pertama, pemimpin yang adil, yaitu seorang pemimpin yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan syariat Allah SWT. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah, yaitu tidak menggunakan masa mudanya untuk berhura-hura atau mengikuti hawa nafsu seperti kebanyakan pemuda. Yang ketiga, laki-laki yang hatinya bergantung dengan masjid, maksudnya sangat mencintai masjid, di antaranya adalah menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah bagi laki-laki. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu karena Allah SWT dan berpisah karena Allah. Maksudnya, bukan saling mencintai karena dunia atau karena kerabat semata, akan tapi karena ketaatan saudaranya kepada Allah. Yang kelima, laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, kemudian laki-laki tersebut berkata, aku takut kepada Allah. Maksudnya, dia meninggalkan perzinaan tersebut karena takut kepada Allah SWT. Yang keenam, adalah seseorang yang bersedekah, kemudian menyembunyikan sedekah tersebut sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya, dia menyembunyikan sedekah tersebut sehingga jauh dari pandangan manusia dan pendengaran mereka. Yang ketujuh, seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, kemudian matanya meneteskan air mata karena takut kepada Allah SWT. Hadis sahih, riwayat Bukhari dan juga Muslim. 7 golongan di atas bukanlah pembatasan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Man anzara mu'siran aw wada'a anhu adzallahu Allah fi dhillihi. Barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang kesusahan, maksudnya adalah seorang yang miskin, yang kesulitan di dalam membayar hutang, atau memaafkan hutangnya, maksudnya sebagian atau seluruhnya, maka Allah akan memberikan dia teduhan. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain, beliau SAW bersabda, Allah akan memberikan dia teduhan di bawah bayangan arsy-Nya. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis yang lain, beliau SAW bersabda, Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Bertaubatlah dari segala dosa, perbanyaklah istighfar, manfaatkan waktu dan potensi yang kita miliki untuk bisa mengamalkan amalan-amalan di atas, dan perbanyaklah menghilangkan kesusahan orang lain. Semoga Allah SWT memudahkan kita dan menghilangkan kesusahan-kesusahan kita di hari kiamat. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.